Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiya ba'dah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu di bulan yang penuh dengan kefitrahan. Bulan di mana kita diperintahkan untuk saling mengeratkan tali silaturahmi satu sama lain. Bulan yang merupakan tradisi di antara bagi masyarakat kita untuk saling kunjung-mengunjungi. Mudah-mudahan kefitrahan bulan ini juga bisa dihiasi dengan kefitrahan sikap kita yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, mampu berbuat lebih baik lagi untuk membersihkan jiwanya, sikap dan perilakunya, membersihkan hartanya, membersihkan pikiran dan pandangannya. Karena sebenarnya yang diinginkan dari bulan fitrah ini adalah ketika jiwa manusia dapat menjadi suci dan bersih, ketika pikirannya mampu berpikiran positif, dan ketika perilakunya adalah perilaku yang tidak menyakiti orang lain, akan tetapi mampu membuat orang lain merasa nyaman ketika berada bersamanya. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat 118 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat 118 dari surat At-Taubah ini punya hubungan dan kesamaan dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang menceritakan tentang tiga orang sahabat yang tidak mau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya dikucilkan. Di dalam ayat kita, pembahasan kita pada hari ini dijelaskan secara lebih mendetail lagi bahwa wa 'alas salasatil lazina khulifu, ada tiga orang yang mereka itu tidak mau berperang. Siapa saja mereka itu? Mereka adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, dan ada satu orang lagi sahabat yang mereka ketiga-tiganya tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan uzur atau keberatan mereka, bukan keberatan, ketidakmampuan mereka untuk pergi berperang, tetapi sebenarnya mereka itu mampu untuk pergi berperang. Yang terjadi selanjutnya adalah ketika Rasulullah memberikan hukuman kepada mereka dengan tidak mengizinkan umat Islam dan di kota Madinah untuk berinteraksi kepada tiga orang ini. Akhirnya perintah Rasul ini diikuti oleh istri-istri ketiga sahabat ini dengan mengucilkan suami mereka, tidak memberikan servis sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu rumah tangga, sehingga akhirnya ketiga sahabat ini menjadi tersadar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik di dalam keterangan ayat ini ketika Allah menyampaikan keterangan iza daqat alaihimul ardu bima rahubat, ketika jiwa mereka itu sempit, merasakan sempit terhadap tanah tempat tinggal mereka, sedangkan bumi Allah itu sangat luas. Ini sangat menarik sekali ketika Allah sudah meluaskan buminya, ketika Allah memberikan kepada mereka kekayaan atau kepemilikan rumah dengan halaman yang luas, ya, masyarakat penduduk pada saat itu belum begitu padat, rumah juga masih tanah luas, tapi ternyata jiwa mereka menjadi sempit. Kenapa jiwa mereka menjadi sempit? Jawabannya adalah karena mereka sendiri yang mengusahakan jiwa mereka yang diciptakan oleh Allah begitu luasnya, tapi mereka sekat-sekat dengan sikap mereka untuk tidak mau melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu catatan penting kepada kita bahwa pada saat seorang muslim tidak mau mengikuti aturan Allah, itu artinya dia sudah berusaha untuk membatasi dirinya membatasi jiwanya sehingga akhirnya jiwanya tidak akan merasa tenang dan akan merasa selalu kesempitan. Mau kesana tidak enak, mau kemari tidak enak, sebagaimana yang dialami oleh ketika sahabat ini tadi pergi ke pasar tidak merasa enak, di rumah pun tidak merasa nyaman. Itu akibat perbuatan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, jiwa itu adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas sekali. Akan tetapi karena sikap dan perbuatan manusialah yang membuat jiwanya itu menjadi sempit, kerdil, dan tidak mampu melihat betapa luas alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keberadaan kita di bulan Idul Fitri ini seharusnya mampu membuka ruang kembali bagi jiwa kita, membuka ruang yang seluas-luasnya dengan cara saling bersilaturahmi dan juga saling memaafkan satu sama lain. Bersama kita ada Ustaz Jenal Arifin yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat ini khusus terjadi pada masyarakat Madinah di masa Nabi Muhammad SAW hidup. Arti khusus di sini artinya masyarakat Muslim setelah ini dilarang untuk mengucilkan orang lain karena kita tidak tahu apakah orang itu sudah diterima taubatnya atau belum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini terkait erat dengan belum diterimanya taubat dari tiga orang yang telah enggan untuk perang bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pembelajaran bagi masyarakat Madinah lainnya. Adapun sekarang sistem pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat karena ada seorang mantan residivis yang keluar dari penjara walaupun dia sudah bertobat, saya rasa itu adalah tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah memang dia belum bertobat walaupun sudah keluar dari penjara, pada saat ini lakukanlah hal yang sewajarnya bahwa dia adalah bagian dari manusia. Kita juga tidak diminta untuk mengucilkan dia. Karena apa? Karena hubungan taubat terkait erat antara hamba dengan Tuhannya. Itu yang pertama. Maka di sini merupakan stressing penegasan di ayat 118. Innallahu at-tawwabur rahim. Hanya Allah lah satu-satunya yang maha penerima taubat dan maha mengasihani. Mungkin terkadang manusia dengan semangat keislamannya mengkotak-kotakkan orang lain. Ini orang yang awam, ini orang yang fasik, ini orang yang kafir, jangan dikawani. Saya rasa pengkotak-pengkotakan seperti ini tidak pada tempatnya dan bukan bagian dari ajaran Islam. Karena apa? Karena penerima taubat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meletakkan seseorang di surga dan neraka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengetahui hati dan sanubari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diminta dari seorang muslim diminta Allah untuk memaafkan satu sama lainnya. Jadi bukan untuk menjustifikasi orang, untuk menghukum orang, tetapi kita mengajak orang lain. Itulah ajaran Islam, ajakan dakwah, mengajak kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar, bukan untuk menilai orang dan akhirnya mengkotakkan orang pada kotak-kotak yang tersekat-sekat dan menjadi sempit. Ini sangat bertentangan dengan misi Ramadan dan sangat bertentangan dengan misi fitrah, sangat bertentangan dengan misi silaturahim. Iya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi. Ada satu catatan tadi yang bisa saya garis bawahi bahwa kita di dalam kehidupan ini bukan menilai orang dalam artian negatif, Ustaz ya. Artinya kalaupun kita mau menilai orang, tetaplah nilai dalam nilai-nilai yang positif. Artinya apa? Semua manusia itu ingin dihargai, semua manusia itu ingin dihormati, semua manusia itu senang kalau dia diberikan kepercayaan, dipercaya oleh orang lain. Permasalahannya kata Ustaz Jainal tadi adalah kenapa yang terjadi di masyarakat adalah kita banyak melakukan sistem pengucilan. Bagi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, ternyata kita kucilkan. Tidak ada kepercayaan yang kita berikan kepada orang tersebut untuk bangkit dari keterpurukannya sehingga mampu merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, siapapun akan bisa berubah pada saat dia merasa dirinya diberikan kesempatan. Preman, penjahat sekalipun, kalau dia diberikan kerja, insya Allah dia tidak akan malak orang lain. Kalau ada pencuri diberikan kerja yang bagus, dia tidak akan mau melakukan pencurian. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini adalah bagaimana kita dididik untuk memberikan nilai positif terhadap orang lain, ya, berusaha untuk membukakan kesempatan kepada orang lain agar kita semua menjadi jauh lebih baik. Ya. Nah, saya kira keberadaan kita di bulan Idul Fitri ini, bulan di mana kita harus saling memaafkan, ini adalah isyarat dari Allah bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini harus saling percaya mempercayai, harus memberikan nilai positif terhadap orang lain. Pada saat ini mampu kita lakukan, insya Allah kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi lebih baik. Jadi saya kira pada yang bisa kita tarik dari sini adalah jangan kita melihat kesalahan seseorang karena pribadi orang tersebut, tapi carilah cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan orang tersebut. Ini pencuri, bukan nilai negatif dianya sebagai pencuri yang harus kita lakukan, tapi bagaimana kita berusaha dia mencuri, mencari akar permasalahannya. Dia mencuri karena tidak mampu untuk membeli makanan misalnya untuk keluarganya, sudah punya anak. Oleh karena itu berikan kesempatan kerja, berikan kepercayaan kepada mereka ini, insya Allah berbagai permasalahan di masyarakat akan mampu kita selesaikan dengan baik. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan, di bulan Syawal yang baru saja kita masuki dan bulan Ramadan baru saja kita lepaskan, kita sudah tidak menemukan lagi sholat terawih, kita sudah tidak puasa lagi, kita mungkin sudah tidak seintens di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Tapi ada pesan yang masih terkait dan membekas di madrasati Ramadan, kurikulum Ramadan, bahwa walaupun sholat terawih itu sudah tidak ada, bukan berarti sholat lima wajib pun menjadi juga tidak ada, ya, ya saudara ya. Apalagi biasanya jalur mudik dan jalur balik dari pedesaan ke kota ini membuat masyarakat Sumatera Utara, masyarakat Indonesia ini karena ruwetnya perjalanan lupa sholat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi solusi, ada namanya sholat jama', ada namanya sholat qasar, ada namanya rukhsah di dalam perjalanan. Nah, seperti ini sebenarnya setiap muslim sudah harus mengetahuinya. Jadi jangan dengan alasan silaturahim kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kita lupakan dan kita abaikan. Sementara baru saja kita keluar dari kelas madrasah Ramadan tadi. Yang kedua, mungkin memang puasa sudah tidak ada lagi yang wajib selain di bulan Ramadan. Tetapi tidak salah kalau misalnya ada di antara para pendengar RRI yang dimuliakan Allah ini untuk melakukan puasa sunat Syawal, ya. Dan yang ketiga, di samping bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an, bukan berarti nanti tahun depan kita ketemu lagi dengan Al-Qur'an cuman dipegang, disentuh, dibaca hanya di bulan Ramadan. Saya rasa tidak demikian. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita dapat khatam. Mudah-mudahan kita biasakan di subuh hari ataupun di sore menjelang maghrib, antara maghrib dan isya, kita bisa mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Bukan masalahnya, toh Al-Quran kan tidak wajib untuk dibaca, Pak Ustadz. Tidak ada kewajiban Al-Quran sebagaimana kewajiban sholat lima waktu. Benar, tidak ada. Tetapi siapa sih yang mewajibkan kita makan? Perut kita lapar, begitu juga membaca Al-Quran karena hati kita harus diisi dengan siraman-siraman rohani yang menyejukkan dan menentramkan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan-masukan yang tadi disampaikan oleh narasumber kita memberikan satu pemahaman baru kepada kita betapa di dalam kehidupan ini terkadang ada hal-hal penting yang kita lalaikan. Oleh karena itu, mari mencoba untuk introspeksi diri kembali, apa hal-hal yang terbaik yang sudah kita kita lewati, tidak kita terlupakan, dan itu harus kita jadikan agenda kita ke depan untuk kita lakukan untuk menjalani hari-hari kita selama di bulan Syawal ini dan juga dalam aktivitas kita seterusnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita isi bulan Syawal ini dengan penuh kebaikan. Mari tetap kita lakukan ibadah dengan secara lebih baik, karena untuk menjadi hamba yang terbaik diperlukan usaha keras dan juga semangat yang tinggi di dalam menjalani kehidupan ini dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.